Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Alhamdulillah, jemaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rahmat, hidayah serta taufiknya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan istiqamah, dipertemukan dalam majelis ilmu yang mulia, yaitu untuk mengkaji, mempelajari agama kita yang sangat kita cintai, itu dinul Islam. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai tentang fikih rumah tangga, ya. Jadi di sini dengan subnya atau babnya, judulnya menggapai keluarga sakinah. Jadi bagaimana ya kiat-kiat membentuk keluarga yang sakinah. Yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan manusia berpasang-pasangan, kemudian disyariatkannya pernikahan ya untuk mereka Bani Adam, khususnya untuk kaum mukminin, yaitu tujuannya apa? Supaya mereka litaskunu ilaiha, sakinah, yaitu tujuannya adalah supaya tenang hidup mereka di dunia. Dengan adanya pasangan, dengan adanya syariat pernikahan, sehingga terbentuklah rumah tangga, maka itu akan menenangkan hati anak Adam. Itu sudah sunnatullah, ya, sudah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana anak Bani Adam itu tidak bisa dia hidup sendiri, ya, yang kaum Adam, maksudnya dari kaum laki-laki dan kaum Hawa, mereka saling membutuhkan. Sehingga dengan adanya pernikahan, maka akan terbentuk apa namanya keluarga yang penuh dengan ketenangan jiwa, hati, mawaddah, penuh dengan cinta, warahmah, dan penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Penuh rahmat di sini adalah kebaikan, pahala bertambah, amal soleh bertambah dengan adanya rumah tangga. Ya, sehingga turunlah apa namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kesakinah itu ibu ya diambil daripada Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Jadi kata-kata sakinah harus membentuk keluarga sakinah, keluarga yang tenang. Keluarga yang tenang di sini artinya yang di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan rahmat, cinta, kasih sayang ya, di atas manhaj ilahiyah. Di atas manhaj ilahiyah, bimbingan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an was sunnah. Qala Allah taala, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 tentang tujuannya adanya pernikahan, yaitu adanya ketenangan jiwa antara kaum Adam dan kaum Hawa. Ya juga ditumbuhkannya rasa cinta, kasih sayang dan rahmat turun ya kepada pasangan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayati liqaumi yatafakkaru. Dan daripada apa bentuk ayat-ayat ya, yang termasuk daripada tanda-tanda atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kalian wa khalaqalakum ya menciptakan dari jenis kalian azwaj, itu berpasang-pasangan, seorang istri, seorang suami begitu. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa tenang kepadanya, kepada pasangan itu. Ilaiha kembali kepada yaitu azwaj. Ya kalau perempuan ya merasa tenang dengan adanya suami. Wa ja'ala bainakum mawaddah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian ada kasih sayang, cinta, warahmah dan juga rahmat. Ya kasih sayang di sini juga turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kasih sayang, cinta. Sesungguhnya inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam yang demikian itu, maksudnya ya, adanya pernikahan, adanya berpasang-pasangan itu sebagai tanda-tanda ya, tanda-tanda bagi kaum yang yatafakkarun, yang apa? Mau berpikir. Ya, yang mau berpikir. Jadi intinya adanya rumah tangga, adanya ikatan antara suami istri itu adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya menjadikan ketenangan, sakinah, mawaddah, saling mencintai di antara manusia ya, khususnya antara Bani Adam dengan Bani Hawa. Nah, itu di antara arti daripada sakinah ya. Tapi bukan berarti keluarga sakinah Ibu ya itu tidak ada problem, tenang terus. Tidak. Keluarga yang paling sakinah di muka bumi adalah keluarganya Rasulullah SAW. Tapi tetap ada problem. Itulah namanya bumbu dari rumah tangga. Ya, tapi bagaimana kita menyikapinya dengan Quran wa sunnah, cara menyikapi terjadi sedikit perbedaan di jalan rumah tangga. Makanya intinya kembali kalau ingin menjadi keluarga yang mawaddah sakinah, mawaddah warahmah, kembali kepada atau mencontoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan istri-istrinya, dan bagaimana istri-istri beliau bermuamalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah udah contoh yang paling utama. Ya. Suri tauladan yang paling utama adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian setelahnya para sahabat, para sahabiah, bagaimana mereka bermuamalah dengan suami mereka. Nah, kita akan bahas di sini, makalah sudah ada ya, mungkin beberapa pertemuan, dan insyaallah ada faedahnya dalam makalah ini. Nah, perlu diketahui di sini untuk membentuk keluarga sakinah, keluarga yang tenang, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu intinya. Kalau mendengar kata-kata keluarga sakinah, keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya turun rahmat, berkah, ya, kebaikan dan yang lainnya. Nah, di antara sebab-sebab terbentuknya keluarga sakinah yaitu ditegakkannya hak-hak dan kewajiban masing-masing suami istri. Nah, jadi suami punya hak, istri punya hak. Suami punya kewajiban kepada istri dan istri punya kewajiban kepada suami. Nah, kalau itu sudah terbentuk, maka ya, maksudnya sudah ditegakkan di dalam rumah tangga, insyaallah biidznillah itu akan terbentuk keluarga yang sakinah, ya mawaddah warahmah. Ya, ini sudah merupakan apa namanya janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang adanya hak-hak ini harus ditegakkan, dan tentang adanya hak ya antara suami dan istri itu sudah Allah Subhanahu Wa Taala isyaratkan di dalam surat Al-Baqarah 228. Jadi apa syariat adanya hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri itu Allah syariatkan dalam surat Al-Baqarah 228. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Jadi, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut caranya yang ma'ruf, yang baik. Nah, itu ya. Jadi, tentang adanya hak-hak perempuan atas suaminya dan hak-hak suami atas istrinya sudah ditetapkan dengan Al-Qur'an dan surat ini, dan juga dikuatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmizi, dan disahihkan oleh beliau, oleh Imam At-Tirmizi, yang itu hadisnya yang bunyinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala innalakum ala nisaikum haqqan wa linisaikum alaikum haqqan. Hadis riwayat Tirmizi. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian, dan juga istri-istri kalian memiliki hak ya atas kalian. Jadi maksudnya kalian juga ya punya hak atas istri kalian. Jadi, istri kalian punya kewajiban kepada kalian, kepada suami maksudnya. Dan juga kaum perempuan istri-istri kalian punya hak kepada kalian ya. Yaitu kewajiban suami kepada istri begitu. Intinya dalam dalil ini, dalam hadis tadi ditetapkan antara suami dan istri itu mempunyai hak masing-masing dan juga kewajiban masing-masing. Nah, ya ini adalah dalil di mana untuk membentuk sebuah rumah tangga ya harus menegakkan hak dan kewajiban suami istri. Nah, apa saja ya tentang hak istri atas suami? Yang pertama kita akan bahas tentang hak istri atas suami. Didahulukan. Jadi di sini hak istri atas suami berarti apa Ibu? Kewajiban suami kepada istri, ya. Kalau hak suami atas istri, kewajiban istri kepada suami. Nah, berarti di sini bahas dulu apa kewajiban suami terhadap istri. Nah, ibu itu punya hak dan boleh untuk menuntut hak-hak itu. Ya, hak-hak itu boleh menuntut kepada suami. Itulah kewajiban. Nah, namanya kewajiban dalam fikih apabila ya, dikerjakan mendapat pahala. Apabila ditinggalkan dia berdosa. Nah, ini jadi harus mengerti tentang kewajiban suami atas istri. Berarti kalau mengerjakan kewajiban itu suami dapat pahala berlipat-lipat. Kalau ditinggalkan maka berdosa si suami tersebut. Juga sama istrinya. Istri punya kewajiban terhadap suami. Tatkala tidak dilaksanakan itu berdosa karena hukumnya wajib. Jadi harus mengetahui tentang definisi kewajiban. Ini adalah sesuatu yang lazim ya, yang harus jika ditinggalkan mendapat dosa tergantung tingkatan dosanya. Nah, di sini ya, hak dan kewajiban adalah suatu kata yang dipahami oleh mayoritas manusia. Disepakati dan dipahami namanya hak dan kewajiban. Masing-masing ada antara hak pemerintah, kewajiban pemerintah kan, hak rakyat, kewajiban rakyat. Sama di rumah tangga juga ada. Sehingga setiap mereka suka menuntut haknya, namun ia terkadang lupa atau lalai untuk menunaikan kewajibannya. Di antara jenis hak dan kewajiban misalnya adalah hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya hak atas hambanya. Jadi kewajiban hamba terhadap Allah gitu kan. Dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Azza wa Jalla adalah kewajiban para hamba. Nah, ini kan untuk menunaikannya dengan benar. Sedangkan hak para hamba atas Allah adalah kewajiban Allah Taala yang akan ia berikan kepada hamba. Maksudnya janji di sini. Allah tidak dikenai taklif, maksudnya ini namanya hak hamba atas Allah, yaitu janji Allah akan diberikan kepada hamba itu pada hari kiamat dengan surga, dengan derajat yang tinggi. Ya, diberikan kepada para hambanya yang telah menunaikan kewajiban mereka dengan benar. Hak Allah atas hamba adalah mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Sedangkan hak para hamba atas Allah adalah Allah tidak mengazab, tidak akan mengazab para hambanya yang tidak berbuat syirik. Maksudnya Allah tidak akan mengazab hamba-hambanya yang bertauhid, muwahhid. Sebagaimana dalam hadis di bawah ini, yaitu riwayat Mu'adz bin Jabal. Jadi ininya intinya sebelum kita masuk bahasan, bahwasanya segala sesuatu itu ada hak dan kewajiban begitu. Nah, ini juga antara Allah dengan hamba, ya, ada hak dan kewajiban. Sesuatu yang tinggi. Ini ya, apalagi nanti di bawahnya itu ada hak dan kewajiban masing-masing. Di sini ada sebuah hadis yang menerangkan tentang hakullah 'alal ibad, kan terkenal dengan hadis Mu'adz bin Jabal, Ibu ya. Tatkala itu Mu'adz bin Jabal pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai yang diberi nama Ufair. Nama keledainya namanya Ufair. Beliau bertanya, wahai Mu'adz, apakah engkau tahu hak Allah atas hambanya dan hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, apa? Sebutkan hak Allah, yu'adziba man la yushrik bihi syai'a. Fa inna haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Wa haqqul ibad, oh ini salah ya. Ininya apa redaksi hadisnya, Ibu? Jadi yang pertama ini yu'adziba man la yushrik bihi syai'a, ini ditaruh nanti di belakang. Ibu ya, kasih garis. Ini awal hadisnya begini, haqqullah yang ini yang tengah. Haqqullah 'alal ibad ya'buduhu wa la yushriku bi syai'a, itu yang awalnya. Nah, ini ada kesalahan, ini harus dibetulin. Jadi ini yang pertama, haqqullah 'alal ibadi ayyu ya'buduhu wa la yushriku bi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah alla, ah di sini alla yu'adziba man la yushrik bi syai'a. Nah, syai'a itu terakhir harusnya. Kata-kata yu'adziba man la yushrik bihi syai'a itu terakhir nanti. Ini terjadi kesalahan pengetikan. Nah, artinya hak Allah atas hamba adalah mereka mengibadahinya, menyembahnya dan tidak mempersekutukan sesuatu dengannya. Yakni hamba tidak berbuat syirik kepada Allah dalam ibadah. Jadi intinya begini, tauhid itu hak Allah atas hamba begitu. Ibu ya. Kewajiban hamba kepada Allah mentauhidkannya dalam ibadah. Sedangkan hak para hamba, ada hak kita ya kepada Allah. Nanti janji Allah akan diberikan. Hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab. Nah, ini orang yang tidak mempersekutukan sesuatu dengannya. Intinya janji Allah pasti akan apa diberikan. Orang-orang yang muwahhid, orang yang bertauhid tidak akan diazab. Ya, nanti di akhirat. Ya, itu adalah hak hamba yang bertauhid. Aku berkata, wahai Rasulullah, bolehkah aku memberitahukan kabar ini kepada manusia? Boleh bersabda, jangan engkau mengabarkan ini kepada mereka, misalnya mereka nanti akan bergantung kepadanya. Ya, ini semasa hidupnya Mu'adz bin Jabal tidak memberitahu. Ketika mau meninggal dunia maka diberitahu, karena harus disampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya jangan sampai manusia itu bergantung kepada hadis ini saja, enggak mau beramal begitu. Ah, sudah saya bertauhid, enggak mau beramal, enggak mau melakukan kebaikan. Ya, jadi ini boleh menyembunyikan ilmu untuk kemaslahatan. Nah, begitupun di dalam rumah tangga, ini maksudnya. Ini supaya dipahami dulu ya, bahwasanya antara Tuhan, antara Allah dengan hamba itu ada hak dan kewajiban, maka antara manusia dengan manusia juga ada hak dan kewajiban begitu. Di dalamnya contohnya adalah masalah rumah tangga. Di dalam rumah tangga masing-masing suami istri mempunyai hak dan kewajiban. Hak istri adalah kewajiban bagi suami untuk menunaikannya sebaik-baiknya, dan hak suami adalah kewajiban bagi istri untuk menunaikannya sebaik-baiknya, gitu. Jadi setiap satu dari mereka mesti mengenal hak-hak pasangan hidupnya dengan baik dan berusaha dengan semaksimal dan optimal ya untuk menunaikan kewajiban mereka masing-masing. Nah, jadi semaksimal. Jadi fattaqullah, fattaqullaha mastata'tum. Ya, intinya jadi bertakwa kepada Allah sekemampu kalian. Ya, seoptimal di sini adalah sekemampunya, bukan semaunya. Ingat ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu kita. Seoptimal mungkin, bukan semaunya. Jadi sudah berusaha untuk menegakkan hak suami ya, juga ya, menegakkan hak istri. Akhirnya ini yang kita mampu. Maka Allah tidak akan mengiqab, mengazab atas kelalaian kita kalau sudah beroptimal mungkin ya. Supaya maksimal, optimal untuk menunaikan kewajiban masing-masing suami istri kepada pasangannya tersebut. Hal ini telah disinggung oleh Rasulullah SAW dalam dalil, dalam hadis sebagai berikut dari Sulaiman kan bin Amr bin Al-Ahwas berkata, ayahku pernah bercerita kepadaku bahwasanya ia pernah menyaksikan Haji Wada bersama Rasulullah SAW. Beliau bersabda, nah ini, ala innalakum ala nisaikum haqqan. Tadi dalilnya sama, au nisaikum alaikum haqqan. Ini ternyata hadis ini disebutkan oleh Nabi, disabdakan tatkala Haji Wada, tatkala sedang berkhutbah di Arafah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelipkan hadis ini ya dalam sabdanya. Ingatlah sesungguhnya istri-istri kalian punya hak atas kalian dan kalian pun mempunyai hak atas istri-istri kalian. Hadis Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, yang berkata Syekh Albani hadisnya hasan. Berkata Syekh Salim bin Id Al-Hilali, hafizallahu taala, laki-laki itu mempunyai beberapa hak dan wanita juga memiliki beberapa hak. Maksudnya hak-hak masing-masing ada begitu yang harus ditunaikan oleh pasangan masing-masing, suami dan istri. Adapun beberapa hak para istri atas suami mereka yang dapat dipaparkan yang akan kita jelaskan di sini maksudnya sebagai berikut. Yang pertama, hak istri atas suaminya, Ibu. Yang pertama, mendidik dan menjaga para istri dari api neraka. Berarti ini kewajiban suami. Kewajiban suami mendidik dan menjaga para istri dari api neraka. Ini kewajiban suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarannya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras dan tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ya hafizahullahu taala, berkata tatkala menafsirkan ayat yang mulia ini At-Tahrim ayat 6, wajib menjaga istri dan anak-anak, mendidik dan memerintahkan mereka agar patuh taat kepada Allah dan Rasulnya serta melarang mereka dari meninggalkan hal tersebut. Nah, masih Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi masih hidup beliau kan di Madinah, Bu ya. Udah 100 tahun umurnya beliau. Ada halaqahnya di Madinah kan. Masjid Nabawi kan. Udah tua-tua beliau. Nah, ini dia pemilik apa bukan penulis, penulis tafsir namanya Aisar Tafasir. Aisar Tafasir ya, beliau tafsirnya apa berapa jilid. Nah, beliau tatkala menafsirkan ini, Bu, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian. Bagaimana cara memelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Maksudnya bagaimana cara memelihara keluarga kita dari api neraka itu gimana? Beliau menafsirkan, wajib bagi suami menjaga istri dan anak-anaknya dari api neraka itu. Dengan cara gimana? Ya, caranya mendidiknya dan memerintahkan mereka agar taat patuh kepada Allah dan Rasulnya dan melarang mereka, melarang istri dan anak-anak dari meninggalkan Rasul. Maksudnya apa? Melarang bermaksiat, durhaka terhadap Allah dan Rasulnya. Dilarang apa? Meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang diwajibkan. Ini maksudnya. Jadi yang dilihat mendidik, kewajiban seorang ayah, seorang suami mendidik istri dan anak-anaknya, ini kewajiban. Ayat di atas menegaskan kewajiban para suami untuk menjaga keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya, dari api neraka. Dengan apa? Mendidikan, mengajarkan, menasihati, memerintah dan melarang mereka. Ini hak-hak ini ya, hak istri. Pak ya, Ibu ya, ini kewajiban suami, yaitu haknya istri apa? Minta untuk diajarkan, dididik, dinasehati, diperintah, dilarang. Itu hak ibu, ibu. Makanya harus bahagia ketika suami menasehati, ketika suami memerintahkan kebaikan. Nah, itu suami sedang menegakkan kewajiban, maka kita senang. Itu hak kita kan? Kalau ada suami yang membiarkan istrinya enggak sholat, istrinya enggak menunaikan kewajiban, dia membiarkan. Nah, istri itu kalau ngerti, dia harus apa? Menasihati suami, bahasanya kewajiban Anda harus ya, kewajiban Bapak misalnya harus memerintahkan saya tatkala lalai, menasihati saya begitu ya. Nah, begitu. Jadi intinya itu hak istri. Kalau dinasihati itu berbahagia, ibu jangan marah. Nah, jadi ini suami betul-betul menegakkan kewajiban terhadap istrinya. Nasihat itu adalah kewajiban suami terhadap istrinya. Saling menasihati juga. Tatkala suaminya lalai, ya juga menasihati dengan baik. Tapi beda cara nasihatinya kalau istri kepada suami. Kemudian mengajarkannya. Jika tidak bisa mengajarkan mendidiknya, maka kewajiban suami adalah memerintahkan mereka untuk datang ke majelis ilmu atau mengajak mereka ke majelis ilmu. Nah, karena nggak bisa, sibuk gitu kan, dan juga kurang paham misalkan dalam ilmu syar'i, maka kewajibannya memerintahkan mereka, memberi fasilitas ya untuk bisa menuntut ilmu syar'i. Yang di atas yang wajib, yang sangat wajib diajarkan seorang suami kepada istri ibu, yaitu hal-hal yang sangat urgen dalam syar'i, yang sangat penting, sangat penting sekali, yaitu dalam masalah akidah, masalah ibadah yang diwajibkan ya ketika datang puasa, maka hal-hal puasa harus diajarkan kepada istri. Kemudian juga masalah sholat yang lainnya. Jika mereka mengabaikan kewajiban tersebut ya, mereka di sini suami, jika suami mengabaikan kewajiban tersebut, ia akan memikul dosa ya kan, dosa pada hari kiamat, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian dan ketidakpedulian mereka kepada istri dan anaknya ya, akan keadaan keluarga mereka tidak peduli, enggak sholat enggak masalah, enggak puasa enggak masalah, enggak ngaji enggak masalah ya. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium bau wanginya surga. Siapa ibu itu? Suami. Suaminya yang diancam. Tatkala suami tidak menegakkan ini hak-hak istri ini, apa ancamannya di sini? Memikul dosa pada hari kiamat, karena sebagai pemimpin. Ya, di sini ada tambahan, tidak akan mencium bau surga. Bahkan tidak akan mencium bau surga, karena surga akan tercium dalam sekian dan sekian jarak, sekian dan sekian. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar, radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Sesungguhnya, ingatlah sesungguhnya setiap kalian adalah pemimpin, dan masing-masing kalian akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Suami adalah pemimpin di rumahnya, akan ditanya tentang apa kepemimpinannya, menjadi pemimpin di rumah tangga, akan ditanya sebagai pemimpin. Nah, jadi pertanggungjawabannya sangat berat seorang suami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia lalai tidak memberikan hak-hak istri ya, dan tidak menegakkan kewajiban dia kepada istri dan keluarganya. Hadis tadi hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Abu Dawud dan juga Muslim meriwayatkan. Hadisnya adalah sahih. Nah, tentang ancamannya yang mana? Ini ancamannya hadis yang berikutnya dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala innallaha sa'ilun kullu ra'in amma istara'ahu hafidha dhalika aw dhayya'a hatta yas'ala ar-rajulu an ahli baitihi. Dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin dari yang dipimpinnya, apakah ia mampu memelihara amanah tersebut ataukah menyia-nyiakannya. Sehingga seorang akan ditanya tentang keluarga rumahnya, seorang akan ditanya tentang keadaan keluarga rumahnya, tentang istrinya, tentang anaknya. Ini An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syekh Al-Albani Hasan. Hadis yang berikutnya, ini hadis-hadis tentang apa namanya Bu? Kewajiban suami ya kepada istri-istrinya. Kepada istri, kepada anaknya, maksudnya kepada keluarganya. Dari Hasan berkata, Ubaidillah bin Ziyad pernah menjenguk Ma'qul bin Yasar Al-Mazini pada waktu sakitnya wafat karena sakit tersebut. Ma'qul berkata, sungguhnya aku akan bercerita kepadamu sesuatu. Ini tentang perkataan rawi intinya Bu ya. Hadisnya di sini, aku pernah dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku mengetahui bahwa aku masih hidup, masih hidup, aku tidak akan menceritakannya kepadamu. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang hamba yang diberi kepemimpinan oleh Allah lalu ia mati pada hari kematiannya dalam keadaan menipu yang dipimpinnya, melainkan Allah telah mengharamkan surga atasnya. Ini perlu dipahami di sini, jika seorang yang diberikan kepemimpinan, menjadi seorang pemimpin, ya sama suami juga kan, pemimpin atau lurah atau camat atau presiden. Nah, kemudian dia meninggal dunia ya, mati dalam keadaan menyia-nyiakan ya yang dipimpinnya, keluarganya atau rakyatnya ya. Jadi menipu yang dipimpinnya, melainkan Allah telah mengharamkan surga atasnya. Jadi dia akan diancam masuk neraka dalam waktu tertentu. Ini dosa besar, termasuk dosa besar, diancam dengan neraka dan diharamkan surga, ini dosa besar. Jadi seorang suami intinya ketika dia hidup ya melalaikan kewajiban-kewajiban terhadap keluarganya, maka kena ancaman hadis ini Bu. Ya, jadi diharamkan baginya surga dalam waktu tertentu gitu. Kalau masih dia bertauhid ya nanti akan diangkat dari neraka itu dan masuk ke surga. Hadis yang lain dari Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i innama kafa bil mar'i itsman ayyudhayya ya man yaqut. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seorang itu berdosa jika mengabaikan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Jadi cukuplah seorang berdosa jika mengabaikan, melalaikan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Seorang suami mengabaikan istri dan anak-anaknya, cukup dia berdosa sudah. Ya, jadi dosa besar ini seorang suami. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Al-Humaidi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani Hasan hadisnya. Di samping itu Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menghimpun mereka bersama orang yang durhaka. Mereka ini siapa Bu? Mereka ini seorang suami yang tidak menegakkan kewajiban terhadap keluarganya. Akan dihimpun pada hari kiamat mereka dengan orang-orang yang durhaka kepada orang tua, pecandu khamr dan para wanita yang menyerupai kaum lelaki yang telah diharamkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bu, kata-kata diharamkan di sini ya, bukan haram muabbad. Bukan haram selamanya seperti syirik, tapi haram ini maksudnya tidak masuk surga permulaan. Tapi dia harus menyisipi neraka dulu. Kalau dia masih ada, kalau dia bertauhid dan dia masih ada keimanan, maka nanti dia akan diangkat dari neraka itu dan masuk dalam surga. Tapi memang lama sekali dikatakan di sini kholidina, di sini ada dua kan kata-kata selama-lamanya, itu ada selama-lamanya tanpa batas, ada selama-lamanya ada waktu tertentu, maksudnya di sana meskipun ribuan tahun akhirnya akan dia masuk ke dalam surga. Intinya di sini diharamkan permulaan, bukan diharamkan selamanya ya. Jadi diharamkan permulaan masuk surga, harus dia mampir dulu ke neraka. Nah, jadi intinya suami yang melalaikan kewajiban itu akan dikumpulkan, dihimpun berserta orang yang durhaka kepada orang tua, para pencandu khomer, para wanita yang menyerupai kaum lelaki. Ini hati-hati ibu ya, perempuan yang menyerupai laki-laki ini diancam, ini dosa besar. Makanya jangan kita berpakaian seperti laki-laki tomboy. Ya, jangan bersikap seperti laki-laki naik manjat pohon, manjat dinding, manjat itu genteng misalkan. Para perempuan ya, benerin mobil. Nah, benerin mobil yang seperti yang berat-berat ya janganlah, cuman nyuci, cuman bersihin ya enggak masalah. Tapi kalau sampai ngangkat mobil misalkan. Ya ini enggak boleh, dia menyerupai laki-laki. Ada kan yang angkat motor, Ibu. Nah, ya di Indonesia ada ibu terkuat di Indonesia, bisa ngangkat motor dengan kakinya. Nah, ini kan sudah jadi rijal dia, enggak boleh. Ya, nah, jadi kalau hanya nyuci, bersihin ya enggak masalah. Tapi itu pekerjaan laki sebenarnya enggak boleh. Ya, jadi suruh suaminya saja nyuci mobil. Ibu mah hanya ini aja masak ya. Nah, jadi ibu ya, istimaroh aja enggak apa-apa. Suami yang melalaikan kewajiban itu disamakan dosanya dengan orang yang durhaka kepada orang tua, pencandu khamr, wanita yang menyerupai kaum laki-laki yang telah diharamkan masuk surga. Permulaan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyebut mereka dengan dayut. Nah, ini dayut ini. Dayut ya, dayut pakai sa, yaitu orang yang membiarkan keburukan terjadi dan tersebar pada keluarganya. Intinya mendiamkan kemungkaran yang ada di keluarganya. Itu laki-laki dayut. Ya, dayut ini. Jadi apa namanya dayut ini, tidak punya rasa cemburu. Ya. Jadi tatkala melihat istrinya enggak pakai jilbab, wah nyantai saja. Nah, ini suaminya yang diazab. Nauzubillah ibu ya. Tatkala seorang istrinya dia berias keluar meskipun berjilbab, dia berias. Ya sampai riasannya mungkin 1 meter di pipinya, nanti make up-nya. Nah, suaminya malah dukung, malah bangga. Wah, memamerkan di foto, memamerkan di Facebook, memamerkan di hati-hati ini suami yang foto moto istrinya pamerkan di Facebook bisa masuk ke dalam dayut ini, kata para ulama. Terus enggak malu kok istrinya dipajang. Istri kita bukan pajangan, tapi istri kita adalah sebagai apa? Perhiasan di rumah, bukan pajangan tapi perhiasan di rumah buat suaminya, bukan buat tontonan. Apalagi sampai menyanyi depan umum, naudzubillah. Ini suami yang diancam dayut, nanti dikelompokkan dengan siapa? Pencandu khamr. Meskipun suaminya itu dia ustad, aduh, musibah. Atau suaminya itu dia ngerti, iya, dia pamerkan istrinya di mana-mana, iya, kecantikannya di mana-mana. Alhamdulillah, ini kesalahan. Nah, jadi suami ini berat sekali. Melihat istrinya enggak sholat dibiarkan, melihat anaknya enggak sholat dibiarkan, jadi anaknya enggak bisa ngaji biarkan. Ini bukan masalah ringan. Ini nanti penyesalannya di akhirat. Tapi menyesal di akhirat adalah di mana waktu tidak berguna penyesalan. Ya, jadi sekarang lah ibu ya, waktunya kita untuk beramal. Wad dunya darul amal wala hisab. Dunia adalah tempat beramal, tidak ada hisab. Wal akhirah darul hisab wala amal. Akhirat adalah darul hisab, yaitu tempat penghisaban dan tidak ada amal pada hari itu. Meskipun orang mau nangis-nangis darah juga gak bermanfaat penyesalannya. Kenapa diberi waktu yang cukup di dunia, tidak mau sadar, tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya hati-hati dayut. Jadi bersyukur kalau punya suami yang sangat perhatian. Ketika keluar rumah, dilihat bajunya, wah itu agak terlalu tipis, ganti. Ganti ibu ya. Wah ini terlalu itu, agak tinggi itu, perlu ditebalin itunya, apa terlalu ditinggian kos kakinya, kos kakinya. Alhamdulillah punya istri yang suami begitu adalah suami yang soleh. Udah masuk rumah sudah sholat belum? Belum, cepat sholat. Alhamdulillah ya. Kemudian intinya banyak perhatian terhadap agama dan juga dalam kehidupan di rumah tangga. Di sini intinya ancamannya adalah suami yang dayut, yaitu yang membiarkan keburukan kemungkaran terjadi di keluarganya, dia mendiamkannya bahkan mendukungnya, naudzubillah, maka dia terkena ancaman hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun qad harramallahu alaihimul jannah, mudminul khamri wal 'aqu wadduyu waddayyut alladhi yuqirru fi ahlihi al khabath." Nah, dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ada tiga golongan manusia yang diharamkan surga oleh Allah secara langsung. Ibtidaian namanya kan bahasa Arabnya. Bukan muabbadan. Jadi diharamkan secara permulaan ya masuk kepada apa ke surga sementara. Nah, ada tiga golongan. Satu pecandu khamr. Pecandu khamr yang suka mabuk, yang minum khamr ataupun narkoba ataupun narkotik ya, yang semisalnya. Nah, kalau dia meninggal dalam keadaan demikian maka diharamkan masuk surga permulaan. Diancam ke neraka dulu dalam waktu tertentu sesuai dengan dosanya. Tapi kalau bertobat sebelum meninggal, ya tidak. Nah, tobat kan at-tobatu yahjubu ma qablaha. Tobat itu adalah menghapus segala dosa sebelumnya. Yang kedua, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nih, orang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, dayut, yaitu orang yang membiarkan keburukan, kemungkaran pada keluarganya. Hadis riwayat Imam Ahmad, berkata Syekh Albani, hadis sahih. Hadis yang lain, Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun la yadkhuluna al-jannah wala yanzuru Allahu ilaihim yaumal qiyamah al-aqu kemudian walladhi al-mar'atu al-mutarajjilah al-mutashabbihah birijal wad-duyut. Dari Abdullah bin Umar beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tiga golongan manusia yang tidak akan masuk surga permulaan dan Allah juga tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Allah tidak akan memandangnya dan tidak akan masuk surga permulaan. Satu, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, durhaka, Allah enggak akan memandangnya dengan pandangan rahmat. Yang kedua, wanita kelaki-lakian, ya ini maksudnya wanita yang menyerupai kaum laki-laki dalam segi bicara, tingkah laku, berpakaian, berjalan, yang lainnya. Jadi wanita yang kelaki-laki yang tomboy ini ya diancam dengan ancaman tersebut. Yang ketiga, dayut, ya, yang membiarkan kemungkaran atau keburukan yang ada di dalam keluarganya, ya, dibiarkan tidak dirubah, tidak dinasihati. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Ahmad, Al-Hakim dan Baihaqi. Syekh Albani mengatakan hadis hasan sahih. Nah, membiarkan para wanita tanpa pendidikan dan pengajaran agama, tanpa nasihat, perintah dan teguran dari para suami akan menyebabkan mereka menjadi selalu bengkok. Maksudnya bengkok di sini itu apa? Akhlaknya tidak lurus. Kalau dibiarkan ya bengkok begitu. Kebengkokan itu berupa sikap meremehkan keimanan. Apa maksud bengkok di sini? Apa dijelaskan? Meremehkan keimanan, ibadah maupun akhlak. Ya, jadi kalau dibiarkan istri itu tanpa didikan, tanpa arahan, tanpa nasihat, maka dia akan meremehkan keimanan, akidah, kemudian ibadah dan akhlak. Banyak dijumpai kelompok pengajian para ibu yang gemar ziarah kubur. Na'udzubillah, dengan tujuan meminta kepada para penghuninya berbagi keperluan dari rizki, jodoh, kesehatan dan sebagainya. Nah, ada majelis ta'lim gitu, tapi tetap aja masih ziarah kubur, enggak diarahin oleh suaminya gitu kan, karena enggak paham. Atau banyak di antara mereka yang meyakini keampuhan para dukun, maksudnya banyak yang mendatangi dukun para kaum hawa perempuan itu karena suaminya membiarkannya. Tidak paham juga, malah ikut bareng juga dengan suaminya ke dukun. Sehingga mereka berbondong-bondong mendatangi para dukun, tukang ramal, tukang tenun, ahlu nujum ya, tersebut dengan tujuan mereka masing-masing. Dan masih banyak lagi hal-hal lainnya yang menunjukkan bahwa mereka bengkok. Mereka ini kaum hawa dalam masalah akidah, tauhid dan keimanan. Ini maksudnya menjelaskan kalau perempuan itu dibiarkan, tidak dididik, tidak diarah, dia diarahkan, maksudnya tidak dinasehati, maka mereka akan bengkok. Mereka akan menyimpang keimanannya, akidahnya menyimpang, akan datang ke dukun katanya, akan datang ke kuburan meminta-minta, kemudian juga yang lainnya. Banyak penyimpangan akidah. Ibu ya, karena perempuan itu mudah untuk dipalingkan ya, mudah untuk disesatkan gitu ya. Nah, dalam masalah ibadah, banyak di antara mereka yang lebih mementingkan acara televisi berupa gibah, ini internet ya. Gibah apa namanya ini? Gibah dalam televisi, ada sinetron sejenisnya. Karena biasanya yang lebih menyukai hal-hal demikian adalah perempuan. Ya, adanya sinetron, adanya film, adanya gibah di dalam televisi, ya itu perempuan yang sukanya. Ya. Nah, lebih suka demikian daripada sholat yang 5 waktu atau selesai sholat asar pada awal waktunya. Banyak di antara mereka yang lebih mengutamakan riasan wajah daripada mengerjakan wudu dengan benar untuk menunaikan sholat. Ya, lebih baik dia untuk merias wajah daripada wudu. Ya, untuk sholat akhirnya wudunya nggak benar juga, karena takut makeupnya itu luntur. Akhirnya asal-asalan wudunya itu. Dengan alasan sibuk mengurus anak juga, alasan yang lain, sibuk mengurus anak dan suami. Banyak di antara mereka yang tidak sempat bagi membaca Al-Qur'an dan bahkan tidak mau lagi menuntut ilmu syar'i yang lainnya. Jadi banyak, intinya kelalaian seorang perempuan, Ibu ya, kalau dibiarkan, tidak dinasehati, tidak diarahkan, tidak dibimbing maksudnya, mereka akan menyimpang akidahnya, menyimpang dalam masalah ibadah. Dalam masalah akhlak, banyak di antara kaum Hawa yang tidak memperdulikan pergaulan, sehingga mereka dengan nyantainya menampakkan aurat, tenang gitu ya, menampakkan aurat di depan yang bukan mahramnya kepada kaum laki-laki yang bukan mahram atau suaminya. Banyak pula di antara mereka yang mudah-mudahkan bersalaman dan bahkan cipika-cipiki, ya maksudnya ini ya, cium pipi yang lainnya kiri dan kanan dengan kaum laki-laki. Naudzubillah, bersalaman saja haram, apalagi cipika-cipiki yang tidak halal bagi mereka. Juga banyak di antara mereka berkumpul untuk membicarakan sesuatu atau seorang yang tidak patut mereka perbincangkan, dan masih banyak lagi hal-halnya. Intinya ini akhlak, penyimpangan kaum Hawa dalam masalah akhlak. Ini kalau dibiarkan oleh suaminya, gak ada bimbingan, gak ada arahan, hatta dia ngaji saja begitu ya, dia ngaji ke pengajian masih kurang. Ya, di sini kan dicontohkan dalam paragraf yang pertama, ada sebagian majelis kan datang ke majelis ilmu, rajin ibu-ibu itu misalkan, tapi tetap aja dia ziarah kubur, menyimpang akidahnya. Tetap aja dia datang ke dukun, dalam masalah ibadah juga menyanyiakan sholat, rajin ngajinya, tapi dalam masalah sholat apa kurang, maksudnya menyanyiakan sholat. Ya, maka lebih baik dia ngobrol, lebih baik nonton TV daripada urusan sholat. Ingat ibu ya, saya nasihati ibu-ibu yang ngaji ini harus ya bersegera tatkala mendengar apa panggilan azan. Mendengar panggilan azan, letakkan semua pekerjaan. Kalau memang tidak penting, ya, kalau memang daruri ya kerjakan sebentar baru nanti sholat. Ya, karena kita harus mengejar yang lebih utama, itu as-shalatu 'ala waqtiha. Ahabul amal ila Allah, amal yang sangat Allah cintai yaitu sholat tepat pada waktunya. Nah, itu ini perlu dengan apa namanya mudawamah, maksudnya perlu continue, perlu apa latihan hal demikian. Jadi begitu datang waktu sholat, tinggalkan semua kemudian sholat, jangan dilalaikan waktu sholat, ibu ya. Kemudian juga di sini apa namanya tadi masalah akhlak juga ya, hati-hati pergaulan ya, dengan siapa kita bergaul, ibu ya. Juga apa namanya jangan mudah kita bergaul dengan seseorang kecuali yang dia betul paham semanhaj ya dan multazim dengan agama. Jadi kalau yang komitmen dengan agama maksudnya, kalau yang lainnya kita hanya bermuamalah sosial saja, menolongnya boleh ya, kemudian mengunjunginya, tapi jangan sampai menjadi teman akrab. Teman akrab itu, sahib itu harus yaitu yang betul-betul sepaham, akidahnya lurus, akhlaknya bagus ya. Jangan sampai yang jadikan teman kita itu yang banyak gibahnya, banyak ngerumpinya, banyak ke mallnya, banyak belanja, maksudnya gitu ya. Jadi pilih yang manhajnya lurus, Ibu ya. Ini masalah akhlak. Nanti akan kebawa karena apa? Al-mar'u ma'a dini khalilihi. Ya, seorang itu akan apa namanya? Seorang itu akan apa namanya mengikuti agama temannya. Kalau temannya begitu akan ditemui. Maka kalau ingin tahu tentang kesolehan seorang, lihat siapa dengan siapa dia berteman. Kalau ingin tahu kesolehan seorang itu, siapa temannya, Begitu temannya, wah temannya itu juga solehah, ustazah, apalagi alhamdulillah wabi awanimah. Ya, jadi begitu. Oleh sebab itu wajib bagi para suami, nah dengan keadaan yang tadi itu, wajib bagi suami, para suami untuk senantiasa meluruskan kebengkokan mereka dengan lemah lembut dan rasa kasih sayang. Ini cara berdakwah kepada kaum hawa itu dengan lemah lembut, tidak dengan kasar. Karena apa? Kenapa? Karena hawa, kaum hawa itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jika dikasar, ya, jika dikasarin, kasar maka akan patah. Tapi jika dibiarkan maka akan bengkok selamanya. Kalau kasar ya patah. Ya, akhirnya terjadi apa sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau dibiarkan bengkok. Meluruskan kebengkokan itu dengan cara merutinkan pemberian nasihat, pengajaran, perintah dan teguran kepada mereka. Namun jika mereka kesulitan di dalam mendidik secara langsung karena keterbatasan pemahaman ilmu agama, ada kesulitan untuk menyampaikannya kepada para istri, atau sedikitnya waktu setiap hari untuk membimbing mereka dan sebagainya, maka mereka sebaiknya mengajak para istri untuk menghadiri kajian-kajian agama yang sesuai dengan syar'i, agar mereka dapat mengerti dan memahami ajaran agama mereka, lalu mereka beramal dengan amalan-amalan yang telah diajarkan kepada mereka dengan bimbingan Al-Qur'an dan Al-Hadis, ya, sunnah yang sahih sesuai dengan pemahaman para ulama salafus saleh, maka terpeliharalah mereka dalam kelurusan dan terhindar pulalah mereka dari kebengkokan-kebengkokan, penyimpangan-penyimpangan maksudnya yang telah menjadi sifat bagi mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istausu binisa khairan fa innal mar'ata khuliqat min dhil'i wa in a'wad shay'in fi dhil'i a'lahu fa in aba dhahaba ya fa in dhahabta ya tuqimuhu kasarat di sini ya kasarathu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu binisa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian menasihati kebaikan kepada para wanita, saling menasihati kepada para wanita, karena sungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah yang bagian paling atasnya. Jika engkau berusaha meluruskannya dengan keras, niscaya engkau akan mematahkannya. Namun jika engkau membiarkannya, maka ia akan selalu bengkok. Maka nasihatilah kaum wanita itu dengan sebaik-baiknya. Ini dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang lain, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Ia tidak akan mampu berlaku istiqomah, lurus maksudnya, di atas suatu jalan. Karenamu, bukan karenamu maksudnya ya, jika engkau bersenang-senang dengannya, maka engkau dapat bersenang-senang dengannya. Dan ia akan terus bengkok. Maksudnya apa sih ini, Bu? Jika dibiarkan gitu, istri itu dibiarkan dan kalian senang aja, maka istri itu akan terus bengkok. Ya, tidak ditegur, tidak dinasehati, tidak dibimbing gitu. Namun apabila engkau berusaha untuk meluruskannya, menasehatinya, membimbingnya, mendidiknya dengan keras, maka engkau akan dapat mematahkannya. Akhirnya mematahkan, maksudnya mematahkan sini apa? Bisa jadi apa? Perceraian, bisa jadi clash, bisa jadi istri frustasi yang lainnya kalau kasar begitu kan. Dan mematahkannya itu adalah permintaan cerainya di antaranya. Ya, permintaan cerainya. Nah, dari hadis yang lain ya. Ayahku dari Sulaiman bin Amr Al-Ahwas berkata, ayahku pernah bercerita kepadaku bahwa ia pernah menyaksikan haji. Ini sudah disebutkan hadis tadi. Intinya di sini Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, ingatlah apa di sini? Ingatlah, nasihatilah para wanita itu dengan kebaikan. Karena sungguhnya mereka itu seperti tawanan di sisi kalian, yang kalian tidak memiliki sesuatu apapun dari mereka selain itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukan, maka jauhilah mereka di tempat-tempat tidur, dan pukullah mereka dengan pukulan wairu mubarih yang tidak membekas. Jika mereka telah mematuhimu, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Ingatlah sesungguhnya istri-istri kalian mempunyai hak atas kalian, dan kalian pun mempunyai hak atas istri-istri kalian. Adapun hak kalian atas istri hak kalian atas mereka adalah janganlah mereka membiarkan orang yang kalian tidak suka menginjakan kakinya di tempat-tempat, maksudnya masuk ke kamar kalian, ke kamar suaminya. Jangan dibiarkan ada orang lain ya masuk ke dalam kamarnya kemudian tidur di tempat tidurnya. Selingkuh, dan janganlah mereka mengizinkan memasuki rumah kalian orang-orang yang kalian tidak suka. Jangan kau izinkan istri itu memasuki seseorang ke dalam rumahmu, orang-orang yang tidak disukai oleh suaminya. Hatta kalau misalkan dia itu adalah laki-laki perempuan, temannya ibu. Terus suami itu enggak suka sama ibu itu. Jangan suruh masuk ke rumah, maka enggak boleh masukin orang itu. Nah, itu bukan laki, kalau laki jelas laki ajam, laki-laki yang bukan mahramnya masuk ke rumah ya haram, enggak boleh. Ini ada temannya, tapi karena dia temannya itu udah rusak, maksudnya udah akhlaknya begitu, enggak suka suami itu, maka bilang ke istrinya begini, "Kamu jangan bawa ibu itu atau teman kamu yang itu ke rumah." Nah, ketika mengatakan demikian, maka istri harus taat ibu. Jangan dibawa ke rumah orang itu. Karena harus izin dari suaminya. Intinya jangan sampai membawa orang ke rumah, baik yang perempuan atau laki-laki yang dimana suami tidak suka pada orang itu. Nah, ingatlah, dan hak mereka atas kalian adalah agar kalian berbuat baik kepada mereka di dalam memberi pakaian dan makan mereka. Ini hak istri. Hak istri adalah apa? Diberikan nafkah, ya, yaitu nafkah lahir dan batin. Diberikan pakaian, makanan yang layak, yang ya, rumah yang lainnya. Ini yang harus dipahami dalam hadis ini, Bu, ya. Yang paragraf yang awal itu di sini, apabila di sini jika istri-istri melakukan maksiat begitu, maka jauhilah mereka di tempat-tempat tidur. Ini tahapan maksudnya. Tatkala dinasihati, ini pertama dinasihati dulu. Tatkala seorang istri ada yang durharka ya kepada Allah dan Rasulnya, kepada suaminya juga, maka dinasihati. Tatkala dinasihati tidak bisa, maka dipisah tempat tidurnya, tidak bareng. Jika tidak bisa, maka dipukul boleh, tapi pukulannya yang tidak membekas. Dan ada lagi riwayat tidak boleh pukul wajah. Ini pukulan apa? Mendidik pukulannya, bukan tujuan untuk menyakiti, bukan mendidik. Tapi di sini jika mereka telah mematuhimu, jika istri-istri telah mematuhi suami, maka janganlah kalian mencari-cari jalan yang lain. Seorang suami jangan mencari jalan-jalan yang lain untuk menyulitkannya, menyusahkannya. Ya, jadi sudah, kalau sudah nurut, ketika dinasihati sudah, ketika sudah dipisah ranjang sudah tobat, ya rujuk lagi, ya sudah, jangan dicari-cari jalan yang lain untuk menyusahkannya. Kalau tidak bisa, maka terakhir yaitu dipukul. Ya, yang pukulnya tidak sampai membekas, ya. Nah, kemudian hak yang berikutnya, hak seorang istri atas suami menegur atau mengingatkannya jika berbuat keliru. Ya, ini kewajiban suami menegur istrinya, mengingatkan jika berbuat keliru. Pengajaran kepada kaum wanita itu tidak hanya dengan menyampaikan perintah dan larangan dalam suatu majlis, namun juga dapat melalui teguran-teguran dikala mereka melakukan kesalahan. Ya. Namun jika dapat melalui. Ya. Nah, jadi di sini maksudnya ya ada suara ini. Nah, menegur atau mengingatkan ya istri adalah kewajiban suami. Namun juga mengingatkan mereka, menasihati. Namun juga dapat melalui teguran-teguran dikala mereka melakukan kesalahan dan kekeliruan. Rasa sayang dan cinta seorang suami itu tidak hanya dengan memberikan berbagai kebutuhan dan hadiah kepada istri tercinta. Ibu, yang namanya suami yang baik itu bukan hanya ngasih hadiah, ya. Rasa cinta itu bukan hanya memberikan hadiah, memberikan apa, bukan. Tapi adalah dengan nasihat, dengan teguran. Itu cintanya suami kepada istri. Tatkala ada seorang suami yang dia memperhatikan dalam masalah materi tapi membiarkan dalam masalah agama, sebenarnya tidak cinta kepada kita, Ibu. Tidak sayang. Itu berarti cintanya cinta yang semu. Ada seorang suami yang habis-habisan kalau materi, tapi dalam masalah syar'i dia membiarkan. Tatkala tidak sholat dibiarkan, itu buat cintanya cinta yang semu, yang sesungguhnya. Tapi yang sesungguhnya adalah ia betul-betul yang mendidik dan mengarahkan istri di atas apa agama yang lurus. Nah, di sini kan rasa sayang dan cinta seorang suami tidak hanya dengan memberikan berbagai kebutuhan dan hadiah kepada istri tercintanya, tapi pemberian dan apa perlakuan yang paling bernilai dari seorang suami adalah menyelamatkan istrinya dari neraka dan membimbingnya ke dalam surga. Ini Ibu perlu ditanamkan, Ibu ya. Jadi sesuatu yang sangat bernilai, pemberian suami Bu sangat bernilai, tidak bisa dinilai dengan emas ya sepenuh bumi mungkin kan. Adalah seorang suami yang menegur dan mengingatkan istrinya dari kekeliruan, membimbingnya ke surga. Nah, inilah kenikmatan besar. Maka hal ini ya mesti dengan menegur dan mengingatkannya dari berbagai kekeliruan dan kesalahan yang akan menyeretnya ke neraka, atau dengan mengajak dan menyuruhnya kepada berbagai amal soleh yang akan membawanya menuju surga. Jadi ternyata hadiah yang berharga, yang paling berharga Ibu, yang diberikan suami kepada istri, yaitu apa? Membimbingnya, ya membimbing istri menuju jalan surga dan apa? Menyelamatkannya dari siksa neraka. Ya dengan apa namanya? Ya, dengan diajarkan, dibimbing ilmu yang sahih, ya, agama yang benar. Hal ini telah dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menegur beberapa orang istrinya dari berbagai macam kesalahan dan kekeliruan. Ya, dari Aisyah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya ia pernah membeli sebuah bantal yang bergambar. Dan ingat gambar ini enggak jelas relief. Ibu ya, gambar yang ya apa yang dimiliki oleh Aisyah itu di bantalnya itu bukan gambar seperti sekarang ini jelas ada sablonnya, luar matanya, tapi ini relief. Relief ya makhluk hidup. Ada matakan burung. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihatnya, ia berdiri di depan pintu, tidak masuk. Aku tahu ada rasa tidak senang pada wajahnya. Nah, ini luar biasa. Ada di sini ada hikmah yang mendalam. Seorang istri harus tahu gelagat suami kalau suka dan benci itu harus tahu dari apanya. Nah, Aisyah sampai tahu Ibu. Kalau Rasul itu suka dari wajahnya tahu. Kalau Rasul itu lagi marah dari wajahnya tahu. Sampai juga Rasul tahu persis bagaimana keadaan Aisyah. Kalau Aisyah itu ketika marah kepada Rasulullah ada apa isyaratnya. Ketika senang juga ada isyaratnya apa Ibu? Pada mendengar enggak? Ini Aisyah itu kalau tahu marahnya Nabi dari raut mukanya. Raut mukanya itu bisa mengetahui bagaimana Rasul marah, Rasulullah senang. Dan Rasul bisa tahu kepada Aisyah tatkala Aisyah itu lagi marah kepada Rasul, tatkala lagi ridho kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ucapannya. Ketika mengatakan demi Tuhannya Ibrahim. Ya, ketika mengatakan demi Tuhannya Ibrahim. Maka itu lagi marah Aisyah itu, lagi kesal gitu pada Rasulullah. Inilah namanya manusia, ada benci, ada marah begitu, tapi tidak sampai kepada benci yang sangat benci enggak ya. Tapi ini rumah tangga begitu. Nah, ketika mengucapkan demi Tuhannya Muhammad, maka ini dalam keadaan senang. Maka Rasul tahu, wahai Aisyah, aku tahu kalau engkau itu lagi marah, engkau bilang demi Tuhannya Ibrahim. Aisyah kaget kan? Rasul sampai tahu. Kalau engkau lagi senang, demi Tuhannya Muhammad. Maka Aisyah mengatakan wallahi kan, demi Allah sungguhnya hari ini aku tidak akan mengatakan itu lagi dan akan mengatakan demi Tuhannya Muhammad selamanya ya. Jadi sampai tahu gelagat istrinya kalau dia enggak suka, suaminya juga kalau enggak suka apa ada isyarat-isyarat itu ya. Di sini tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah, intinya melihat gambar itu, relief gambar, Rasulullah berhenti di depan pintu dan wajahnya berubah begitu kan, ketidaksukaan. Rasulullah, wahai Rasulullah, aku bertobat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini kan. Apakah salahku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk apakah bantal bergambar ini? Aku berkata, aku membelinya untukmu agar engkau dapat duduk di atasnya dan bersandar padanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pemilik gambar-gambar ini akan diazab pada hari kiamat dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kau ciptakan. Beliau juga bersabda, sesungguhnya rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar tidak akan dimasuki oleh malaikat rahmat. Ini hadisnya yang panjang ini, Bu ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan Ahmad. Nah, ini diantaranya bentuk bagaimana apa Nabi apa menegur istri-istrinya ketika berbuat salah. Ya, Rasul tidak suka gambar makhluk hidup. Nah, ini jadi jangan ada gambar di rumah kita. Di antaranya tidak akan masuk malaikat rahmat. Ya. Nah, kalau ada gambar itu Ibu ya, kepalanya dibuang. Kalau ada gambar-gambar yang memang ada di rumah, maka cukup dicoret-coret apa muka sama kepalanya. Ya, misalnya ataupun bisa disobek atau dibakar ya kalau perlu. Nah, ini diantaranya. Kemudian ada lagi kisah bagaimana Nabi menegur istri-istrinya, membimbing istri-istrinya begitu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang dari suatu perjalanan sedangkan aku tetap menutup ventilasi, maksudnya jendela rumah, dengan kain tipis yang terdapat gambar-gambar. Jadi ada dua kasus. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, ia pun mengoyaknya, ya, menyobeknya dan bersabda, orang yang paling keras mendapatkan siksaan, asyadun nas adzaban yaumil qiyamah, itu orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat mendapatkan siksaan adalah orang-orang yang meniru-niru ciptaan Allah. Orang-orang yang membuat makhluk apa namanya? Ya, perupa ya, yang melukis makhluk hidup atau yang membuat patung-patung makhluk hidup. Itu paling keras siksaannya. Nah, ini bentuk bagaimana Nabi membimbing istri-istrinya tatkala salah. Ya, jadi diingatkan begitu, ya ditegur dengan keras atau dengan halus. Ya, ada lagi kisah yang lain. Dari Anas bin Malik berkata, telah sampai kabar kepada Sofia bahwa Hafsah Sofia ini istri Nabi dari apa? Sofia dari Yahudi itu ya, yang cantik sekali. Bahwa Hafsah berkata, engkau adalah putri Yahudi. Hafsah ini adalah putrinya Umar bin Khattab. Jadi kadang ada cemburunya, itulah ya, kalau yang istrinya lebih dari satu ada, tapi cemburu yang positif ya, bukan yang negatif. Nah, tatkala Hafsah ia mengatakan kepada Sofia, kamu itu putri Yahudi karena dari Yahudi. Lalu ia menangis dan masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kan, dalam keadaan menangis. Beliau bertanya, apa yang membuatmu menangis kepada Hafsah? Ia menjawab kepada Sofia, Hafsah berkata kepadaku bahwa aku adalah seorang putri Yahudi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau adalah putri seorang nabi, Musa alaihissalam. Pamanmu juga seorang nabi, Harun alaihissalam, dan engkau pun di bawah lindungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab apa? Maka dengan sebab apa ia membanggakan dirinya atasmu? Lalu beliau bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah wahai Hafsah. Ittaqillah ya Hafsah. Bertakwalah kamu kepada Allah ya wahai Hafsah, ini tegurannya. Ya, jadi Sofia itu apa namanya di sini seorang putri Nabi, maksudnya apa? Nenek moyangnya Sofia itu dari Musa alaihissalam. Sedangkan pamanmu adalah Harun. Kenapa? Karena saudaranya Musa adalah Harun alaihissalam. Dan kau di bawah lindungan Nabi. Siapa? Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang istri, Bu ya, yang mempunyai nasab begini, tidak ada kecuali Sofia. Ini keutamaan Sofia. Dari nasab dari seorang nabi yang mulia Musa, jadi punya pamannya dari nasabnya Harun, dan juga dia apa namanya di bawah lindungan seorang nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hanya Sofia, ini keutamaan Sofia. Ada seorang sahabah yang kakeknya nabi, kakeknya nabi, yang bapaknya adalah sahabat, yang ibunya adalah sahabat. Siapa ibu? Ada yang tahu enggak? Seorang sahabiah. Sahabiah berarti perempuan. Yang kakeknya adalah nabi, yang bapaknya adalah sahabat, yang ibunya juga adalah sahabiah. Siapa ya? Ummu Salamah? Ummu Salamah kakeknya nabi. Ini yang tidak ada di sahabiah yang lain. Nasab ini enggak ada. Ya, kakeknya Nabi, bapaknya sahabat, ya. Kemudian ibunya juga. Ummu Kulsum. Siapa Ummu Kulsum, siapa ini? Anaknya Umar. Anaknya Umar. Jadi apa? Maksudnya ini suaminya sahabat, bapaknya sahabat, ibunya juga sahabiah. Kemudian kakeknya adalah Nabi. Ini nasab yang luar biasa. Suaminya sahabat, ya, bapaknya sahabat, kakeknya Nabi. Ummu Kulsum anaknya Fatimah yang ketiga, kan, dari pernikahan Ali bin Abi Thalib. Tatkala Ummu Kulsum itu sudah besar, mungkin menginjak umur 10 tahun, maka Umar menikahinya. Nah, jadi suaminya adalah Umar, bapaknya adalah Ali, ibunya adalah Fatimah, kakeknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nasab yang mulia. Enggak ada di sahabat yang lain, enggak ada. Sahabiah enggak ada, cuma Ummu Kulsum saja. Keutamaan besar, ya. Ummu Kulsum dinikah oleh Umar udah umur sekitar umur 8 atau 9 tahun, kan, ya. Dan Umar udah 50 tahun jadi khalifah. Kenapa pengin menikahi Ummu Kulsum? Karena pengin ada nasab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dicarilah yang dekat dengan Nabi adalah Ummu Kulsum. Ya, dan ada kisahnya yang sangat unik ketika mengkhitbah Ummu Kulsum, ya, yang panjang sekali. Nah, ini sebagai pengetahuan bagaimana kita harus mengenal sahabiah mana yang, ya, yang punya nasab yang bagus, yang mana, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah menceritakan seorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, aku tidak suka menceritakan tentang seorang sedangkan aku sendiri demikian dan demikian. Aisyah berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya sahabiah itu seorang wanita begini. Ia mengatakannya dengan tangannya. Nah, ini isyarat, ini lagi Aisyah mengatakan keadaan tubuhnya Sofia. Maksudnya apa, Bu? Pendek. Sofia itu kan pendek. Kalau yang lain istri Nabi itu tinggi. Ini kan ini Aisyah mengatakan bahwasanya Sofia itu begini. Nah, dia dengan isyarat apa? Mengatakan dengan tangannya. Seolah-olah dia bermaksud mengatakan pendek. Lalu beliau bersabda, sungguhnya engkau telah mencampur dengan suatu ucapan, seandainya dicampur dengan air laut ini saya akan tercampur. Misalnya ucapan kamu itu ucapan yang salah gitu, ya, nggak boleh. Jika seandainya ucapan itu dicampur dengan air laut, maka air laut akan tercemar, begitu, saking perkara besar. Ini dosa besar, maksudnya ghibah. Jadi menyebutkan seorang itu pendek, ya, itu kurus, itu gemuk, yang dimana kalau terdengar oleh orangnya nggak suka, maka itu ghibah. Itu hal yang ringan saja, apalagi yang lainnya, ya, apa yang lainnya. Tapi kalau dia berbicara ketika mengatakan orang itu gemuk dan orangnya nggak masalah, maka nggak, itu tidak termasuk ghibah, ya. Kemudian dia nggak masalah, memang gemuk benar. Tapi kalau dikatakan dia gemuk dia marah, atau dikatakan pendek dia marah, itu ghibah, nggak boleh. Dari Aisyah juga, ini intinya teguran, bagaimana Nabi menegur kalau ada kesalahan dari istrinya, ditegur langsung, ini salah, ya, diluruskan, begitu, tidak dibiarkan. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kharaja dari Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, kemudian masuk, sedangkan aku telah menggantungkan tirai yang di dalamnya ada gambar kuda bersayap, kuda sembrani. Berkata Aisyah, ketika beliau melihatnya, beliau bersabda, cabutlah tirai itu, ya. Ini ada berbagai kisah tentang bagaimana Nabi tidak suka gambar makhluk hidup. Apalagi kalau zaman sekarang sudah sering ngaji juga masih mampang foto aja di Facebook. Bu, ya. Gimana itu? Ya, suaminya juga malah membiarkannya. Sekali lagi, tidak usah macam foto-foto di Facebook, ya. Enggak ada manfaatnya. Kecuali ada hal yang harus di doruri, yang harus diperlihatkan, misalkan, ya, tentang hal yang manfaat. Tapi kalau nggak ada, semuanya nggak ada manfaat, intinya nggak usah, kecuali makanan atau yang lainnya. Iya, anaknya nggak usah, ya, nggak. Kalau mau nampilin bukan gambar itu, tapi video, karena nggak ada ikhtilaf, kita harus keluar dari ikhtilaf ulama ada mengatakan haram tentang masalah foto, Bu, ya. Kalau foto yang ulama yang membolehkan itu juga foto untuk yang darurat seperti paspor, KTP. Tapi kalau foto-foto di luar itu ulama juga membencinya. Maka ulama yang membolehkan, yang mengatakan foto itu bukan termasuk suar, ya, musawirun, dia tidak membolehkan untuk memajang foto di Facebook atau di WhatsApp atau yang lainnya. Jadi Ya sekali lagi ini hal yang dimana sepele, tapi takutnya nanti ini perkara besar sih Allah Ibu ya. Karena kita paham. Kalau kita enggak paham itu enggak masalah, tapi kita ini ngerti, paham. Mana yang harus kita ikuti, yang lebih berhak kita ikuti, pendapatnya yang lebih kuat. Nah, jadi saya sekali lagi Ibu ya, janganlah mampang sesuatu yang dimana terjadi ikhtilaf ulama keluar. Kalau mau video. Video adalah sepakat ulama enggak masalah, kan itu adalah objek, memindahkan objek. Jadi sekali lagi enggak usah Ibu ya, enggak ada manfaatnya. Maka berkata seorang syekh doktor di Saudi, itu sesuatu orang yang akalnya enggak sehat katanya. Dia bilang begitu, yang enggak waras. Ya, seorang yang macam-macam foto-foto itu di internet itu enggak ini, kecuali kalau memang penting untuk dipajang foto tersebut, mengenalkan syekh misalkan, yang lain itu ada kerusuhan, yang lain rukhsah, ringan, keringanan. Tapi kalau selainnya enggak boleh. Iya, enggak mutlak. Beberapa dalil hadis di atas menjelaskan bahwa seorang suami itu berhak untuk menegur dan mengingatkan istrinya dari berbagai kesalahan dan dosa. Maka sebagai muslim kita wajib menunaikan kewajiban kita dengan cara menegur dan mengingatkan pasangan hidup kita jika melakukan kesalahan dan dosa. Dan sebagai istri hendaknya mereka menerima teguran. Nah, ini penting Bu ya. Senang, bahagia kalau ditegur itu Ibu. Nasihat, masih ada orang yang sayang. Ya suami bentuk sayangnya dia menegur, menasihati, itu sayang. Kalau dibiarkan itu enggak sayang. Ya, tidak marah apabila mengajak bertengkar. Tidak marah apabila mengajak bertengkar ketika suami mereka sedang melakukan kewajibannya. Tidak marah apabila mengajak bertengkar ketika suami mereka sedang melakukan kewajibannya. Apa maksudnya Ibu? Paham enggak? Paham enggak paragraf itu? Kayaknya ada kesalahan ya. Maksudnya tidak marah tatkala dinasehati, dibimbing oleh suami. Padahal hal itu adalah hal yang sepele. Kemudian ditegur oleh suami, dinasehati, jangan marah. Apalagi dinasehati untuk sesuatu yang kewajiban, hal-hal yang wajib. Dinasehati supaya sholatnya benar, puasanya benar, ya, ataupun yang lainnya, birrul walidain yang bagus. Maka dia harus menerimanya. Intinya menerima nasihat ketika di rumah tangga. Ini yang penting, mendengar, menerima nasihat. Seorang suami juga sama, ibu juga jangan suka menasihatinya, tapi dengan cara yang bagus. Qaulan layinan, yaitu perkataan yang halus. Dan juga ingat kalau menasihati suami, jangan depan anak-anak. Jadi berdua di kamar, ketika suami ada salahnya, ya jangan ditegur di depan anak-anak. Dan jangan menggurui mereka, menggurui suami maksudnya ibu ya caranya. Jadi diingatkan aja, misalkan dengan kata-kata yang halus, disindir ya, atau ketika mau tidur. Dan jangan ketika makan, ini juga kata ulama, jangan ketika menasihati suami ketika makan. Jadi biarin suruh makan dulu, selesai minum, baru selesai itu ngobrol bareng, saling bercengkrama, memegang tangan, kemudian nasihat. Nah itu, jadi ada komunikasi dalam rumah tangga, jangan sampai enggak ada, akhirnya terjadi suatu yang enggak diinginkan ya. Jika seorang suami melihat istrinya sedang asik menggunjing gibah orang lain bersama teman-temannya, menunda-nunda waktu sholat, memperlihatkan auratnya kepada laki yang lain yang tidak halal, boros dalam memanfaatkan harta, boros dalam belanja, berpuasa sunnah atau menghibahkan hartanya atau bepergian tanpa izin suaminya dan sebagainya, maka suami dari wanita tersebut berhak bahkan wajib menegur atau mengingatkan dari berbagai kekeliruan yang ia kerjakan. Tentang puasa sunnah di sini, ya suami itu punya hak. Kalau memang istri itu misalkan jangan dulu puasa, ya harus nurut. Nah, kalau memang suami itu memberi kelonggaran, ya puasa enggak masalah. Ini tentang masalah puasa sunnah, ya. Jadi itu ada izin dari suami. Kalau mau puasa sunnah, ya. Puasa boleh enggak begitu. Tapi suaminya pasti ngerti dia. Kalau enggak ada masalah ya puasa saja misalnya gitu ya. Kalau misalkan perlu istri suaminya perlu untuk melayaninya senang-senang, maka dibatalkan puasa sunahnya itu. Nah, kalau saja para wanita itu tahu tentang mereka akan bersyukur dan berterima kasih kepada para suami mereka karena mereka sedang diselamatkan dari kobaran api neraka. Apalagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan di dalam banyak hadisnya bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita. Hal ini disebabkan karena kurangnya akal Apa bu? Kurangnya akal kenapa? Tahu enggak? Kan dalam sebuah hadis, kebanyakan kaum kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Ditanya Rasulullah SAW, mengapa? Karena wanita itu kurang akal. Kenapa kurang akal? Bu, apa kurang akalnya? Itu diantaranya. Tapi yang kedua dijelaskan oleh hadis yang lain. Karena persaksian seorang perempuan itu dua dibandingkan laki-laki. Kalau laki-laki itu satu, kalau bersaksi di pengadilan ya, maka perempuan harus dua. Jadi apa dua kali persaksian daripada laki-laki. Ini akalnya kurang ini. Bukan berarti IQ-nya enggak. IQ-nya bahkan lebih pintar perempuan. Biasanya kan banyak yang lebih pintar perempuan. Bukan itu. Jadi segi persaksian, ini akalnya kurang. Dan yang kedua adalah mengingkari tidak bersyukur kepada suami, mengingkari kebaikan suami. Dan agamanya kurang, paham? Agamanya kurang? Karena perempuan haid dan nifas, maka dia kurang sholatnya, kurang baca Qurannya, kurang yang lainnya. Makanya dia penghuni neraka banyak ya diantaranya. Maka untuk menutupi hal demikian, yaitu dengan apa bu? Dengan banyak puasa sunnah, banyak sedekah sunnah, banyak yang lainnya ya. Kemudian banyak mengeluh, banyak keluhan. Nah, ya biasa perempuan itu banyak mengeluh, pekerjaan banyak, numpuk, mengeluh. Akhirnya pahalanya nggak ada. Kalau kita ibu ya mengurus rumah tangga, bersih-bersih, masak, kalau mengeluh, kata para ulama, itu gak ada nilainya nanti insya Allah, gak ada pahalanya dengan keluhan itu ya. Jadi harus ditahan, jangan sampai bibir ini mengucapkan kata-kata yang memang capek-capek, tapi ditahan aja ya. Kalau datang suami, capek ngurus ini rumah ini, udah ngepel saya ini, udah, ya itu kewajiban. Kenapa? Kalau ada orang misalkan dia sholat, saya sudah sholat asar, itu kewajiban, gak usah dibilang-bilang. Ya saya udah masak, saya udah ini, sudah ini. Ya itu kewajiban, nggak usah diadukan, nggak usah mengeluh. Ada orang misalkan kan sholat, ya, sholat fardu, dia mengeluh, itu bagus nggak? Sholat terus tiap hari ini berat, nah itu nggak benar kan? Maka akan ditertawai oleh orang. Juga sama seorang istri itu udah kewajibannya dia nyuci baju, dia bersih bersih, jangan mengeluh. Ingat ini ada perkataan salaf ya, mengeluh ketika bekerja seorang istri itu bisa menggugurkan pahalanya, enggak ada nilainya. Kutukan dan sumpah, ini laknah. Sering orang-orang Arab biasanya adalah dia mengatakan kata-kata laknah. Kutukan, sumpah, sumpah serapah biasanya kan perempuan begitu kan? Dari mulut-mulut mereka lantaran kekesalan yang ada pada diri mereka. Kufurnya mereka terhadap suami. Ya, kufur bil asyirah. Kufur bil asyirah ini adalah apa? Mengingkari kebaikan-kebaikan suami yang dilakukan oleh para suami mereka kepada mereka dan sebagainya, kepada istri-istri. Jadi tatkala suami berbuat kesalahan sedikit saja, maka dia mengatakan, wallahi kamu tidak pernah berbuat baik kepada aku, padahal sudah berbuat baik dari dulu juga, cuma kesalahan sedikit. Jadi menghilangkan apa? Kebaikan air susu dibalas dengan air tuba. Jadi hanya setitik air tuba maka akan mengotori semua air susu itu. Seolah begitu ada kesalahan sedikit saja, akhirnya kebaikannya diingkari semuanya. Ini ingat ya bu, nggak boleh, itu kufur bil asyirah ya. Itu para perempuan yang kufur kepada suami, tapi kufur duna kufrin ya, kufur tidak keluar daripada Islam. Kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Ini ada hadis, saya bacain dulu ya, berupa hadis. Kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pernah berdiri di dekat pintu surga, dan kebanyakan orang yang memasukinya adalah orang-orang miskin. Orang miskinnya ingat di sini bukan orang miskin yang enggak sholat, tapi orang miskin yang sholat, yang dia rajin di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun orang-orang yang memiliki harta akan tertahan. Sedangkan para penghuni neraka telah diperintahkan masuk ke dalam neraka. Aku berdiri depan pintu neraka dan kebanyakan orang yang memasukinya adalah kaum wanita. Ya, jadi mayoritas penghuni neraka itu adalah wanita, ibu ya. Kemudian hadis yang lain, aku pernah bersama Rasulullah SAW menyaksikan sholat Id. Beliau mulai sholat sebelum khutbah tanpa azan dan iqamah. Kemudian bersabda sambil bersandar kepada Bilal, beliau menyuruh untuk bertakwa kepada Allah mendorong untuk mentaati Allah, menasihati manusia dan memberi peringatan kepada mereka. Kemudian beliau berjalan sehingga melewati kaum wanita, menasihati mereka, menasihati kaum wanita dan memberi peringatan kepada mereka. Lalu beliau bersabda, wahai para wanita, hendaklah kalian bersedekah, karena kebanyakan kalian adalah bahan bakarnya neraka jahanam. Lalu berdirilah seorang wanita dari wanita yang terbaik dari lagi hitam kedua pipinya. Ini ada tanda ya di pipinya itu ya, hitam di sini adalah tanda yang bagus bukan cacat. Ia bertanya, mengapakah demikian? Mengapa kaum wanita lebih banyak wahai Rasulullah di neraka begitu? Beliau bersabda, karena kalian suka banyak mengeluh. Nah, ini Bu, kalian banyak mengeluh. Nah, ini kan kata-kata di sini, qala li anakunna tukthirna asyakah. Banyak keluhan. Hati-hati dengan keluhan Ibu ya. Mengkufuri suami. Ya, dikasih misalkan nafkah enggak cukup terus ini, protes pada suaminya, mengeluh ini dan itu. Ah, harusnya begitu. Alhamdulillah, kita bersyukur segini. Coba orang itu di Indonesia susah, beras juga mahal. Lah, ada alhamdulillah, semua alhamdulillah. Katakan, meskipun memang berat dalam diri, dalam hati. Tapi jangan sampai kok segini terus, Mas, misalkan. Enggak cukup ini, misalkan ya. Nah, itu kata-kata yang mengeluh. Jadi harus katakan alhamdulillah semuanya, ala kulli halin. Ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan sampai ada keluhan Ibu ya ketika bekerja. Lalu mereka mulai menyedekahkan sebagian dari perhiasan mereka yang diletakkan pada kain baju Bilal berupa anting-anting dan cincin mereka. Dalam hadis ini Ibu ya, ada faedah kata para ulama. Jadi para kaum Hawa untuk menutupi kekurangan mereka, menutupi kekurangan mereka Ibu ya, harus banyak bersedekah. Harus banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kan mereka kurang sholatnya kan, kurang puasanya. Kemudian mereka juga mengeluh tuh yang lainnya, maka ditutupinya dengan banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fisabilillah. Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masih panjang ternyata hadisnya Bu ya. Kita bacakan kesempatan yang akan datang mungkin ya. Insyaallah buku ini bermanfaat, makalah ini kita sedikit-sedikit akan baca untuk menambah pengetahuan kita ya. Allah alam suara. Bagaimana ya Bismillah? Bagaimana sikap seorang istri dalam menghadapi permintaan suaminya untuk berpoligami, sedangkan suaminya tersebut jauh dari akhlak yang baik dan sering meninggalkan ibadah wajib seperti sholat, dan sang suami tidak bisa mendidik istri dan anaknya, membiarkan istri untuk mencari ilmu sendiri. Apakah sang istri beri izin kepada suami untuk menikah lagi atau mencegahnya? Kalau memang kalau nikah kedua kali, poligami itu enggak ada syaratnya izin pada istri yang pertama. Jadi kalau masa pernikahan ketika nikah dia sah. Cuma dilihat mafsadat, maslahat dan mudaratnya nanti ke depannya. Kalau masalah pernikahannya istri yang pertama mau ridho mau enggak tetap biasa. Karena enggak ada syarat di letakkan para ulama harus izin dari istri yang pertama. Enggak ada syarat. Nah, tapi ketika istri hanya memberi masukan kepada suami, melihat kayaknya suami saya belum siap ya akhlaknya apa. Nah, dia harus berkomunikasi dengan suami gitu kan. Kalau mau poligami ya kamu harus baik dulu ya akhlaknya kepada kita semua. Kemudian juga disiapkan secara syar'i. Jadi bukan hanya hawa nafsu. Begitu kan? Jadi intinya ya buat kemaslahatan kita bersama nanti ke depannya. Nah, dilihat kemaslahatannya nanti dengan istri yang muda, dengan anak-anaknya bisa sanggup apa tidak. Nah, ketika suami sudah sanggup segalanya, maka tidak boleh seorang istri menghalang-halangi. Tapi kalau masih ada kekurangan, maka dikasih masukan ya, nanti ada mafsadat yang lebih besar, maka boleh untuk mencegahnya. Ingat, mencegah di sini tidak dengan kasar Ibu ya. Bisa kalau enggak berani, maka dia ceritakan kepada seorang dianggap tua di keluarganya supaya dinasihati. Nah, begitu. Kalau enggak bisa juga datang pada ustaz misalkan supaya nanti ngobrol dengan suaminya. Berbicara dengan hati ke hati, dengan keadaan dingin, dia tidak dengan langsung emosi. Istri emosi, suami emosi enggak. Jadi dengan dingin ya. Kalau enggak ibu enggak bisa berkata langsung, maka cari yang dituakan di keluarga ibu, pamannya atau juga bapaknya atau siapa ya. Maka kita curhat kepada mereka supaya dinasihati suami itu, karena enggak belum siap dia, saya lihat gitu. Ya, agama juga masih ini enggak gitu kan. Kalau betul-betul dia siap, maka ya apa namanya diperbaiki dulu agamanya, macarinya juga misalkan dipersiapkan yang lainnya, karena harus siap segalanya. Ya, ya, untuk poligami. Intinya ibu jangan melarang poligaminya, ibu ya, karena melarang poligami nggak boleh, ibu. Tapi dilihat kemaslahatan dan mudorot kalau dilakukan oleh suaminya, bukan oleh suami orang lain. Ya, jadi oleh suaminya maksudnya itu yang nggak ada urusan dengan suami orang lain, misalnya begitu. Jadi kadang ada mereka ikut gitu kan, nimbrung kepada urusan rumah tangga orang. Ya, akhirnya ikut enggak suka. Kalau suami orang kok nikah lagi ikut enggak suka begitu kan? Ini masalah pribadi ya. Masalah pribadi. Jadi lihat nanti suaminya belum siap atau tidak, maslahat dan mudaratnya dilihat ya tentang poligami. Bagaimana? Dan bukan main-main masalah poligami ini. Jadi juga harus suami itu harus belajar tentang fikih dalam zawaj ya, pernikahan lebih dari satu itu ada fikihnya khusus. Jadi harus siap dia ilmunya. Jadi kasih saran, kamu harus siap ilmu ya gitu ya. Siap materi, kemudian siap juga tanggung jawab yang lainnya. Jadi bukan main-main di sini gitu kan. Kalau udah siap insyaallah Allah akan merahmatinya dan meridainya gitu ya. Bagaimana hukum suami membiarkan anak perempuan studi ke luar negeri dan berikhtilat ke kampungnya? Iya, ini enggak boleh, Ibu. Ya, ini kewajiban suami untuk menegurnya. Ketika melihat anaknya misalkan ke luar negeri, kalau anaknya yang laki-laki di luar negeri enggak masalah untuk menimba ilmu. Tapi kalau perempuan tanpa mahram, ini hukumnya haram mutlak. Dan tanggung jawab di pundak bapaknya atau suami maksudnya. Seorang ahwat dia belajar ke luar negeri, apalagi negeri kufar, tanpa mahram, ini ulama sepakat ini hukumnya haram. Ahwatnya berdosa, bapaknya berdosa. Kalau tambah lagi ikhtilat, tidak ikhtilat sampai di luar negeri, kecuali di sini ditemani mahram boleh. Ya, temani mahram di sana boleh, ada pamannya, ada adiknya, ada kakaknya boleh. Ada mahram. Juga jangan sampai berikhtilat di kampusnya kalau bisa ya. Dan kalau perempuan jangan jauh-jauh lah, sudah ya, yang di Indonesia juga ada ya, di sini juga misalkan ada ya. Kalau laki-laki nggak masalah, ini perempuan ingat. Jadi jangan melanggar syar'i. Kalau anak perempuan dipondokin, iya dipondokin itu sebenarnya memang hukum asalnya itu harus ada mahram, tapi karena ada mafsadat maslahat yang ditimbang, kalau lingkungannya di sana perempuan saja, maka ada rukhsah di sini katanya. Ada fatwa dari ulama. Karena kalau di rumah juga akhirnya nanti enggak ada maslahatnya gitu kan. Bapaknya sibuk, ibunya sibuk, akhirnya terbengkalai kan anaknya. Maka lebih ahsan adalah diantar ke pondok dan di sana khusus di komplek itu perempuan saja, laki-laki saja, dan ada pembimbing di sana dan dipantau dengan telepon atau yang lainnya. Maka ini ada rukhsah keringanan ini di sini kasusnya. Syaratnya apa? Syaratnya ketika dia pergi ke sana diantar, dijemput juga diantar. Syaratnya gitu. Enggak boleh keluar dari pondok kecuali atas izin daripada mahramnya, dari bapaknya, dari pamannya. Enggak boleh dia keluar dari pondok izin ya gitu. Jadi kasus di Indonesia dibolehkan nih oleh para masyayikh ya tentang pesantren itu kan. Apa hukum suami yang sibuk dengan dirinya sendiri dan membiarkan anak istrinya mencari ilmu syar'i sendiri? Nah, ini ya suami yang tidak bertanggung jawab. Ya, ini yang dayut juga ini. Jadi sibuk sendiri, kerja, enggak ngurusin istrinya ya, mau paham agama apa tidak, mau dia menjalankan kewajiban apa tidak, melanggar apa namanya? Perintah-perintah Allah apa tidak, maka dia cuek gitu kan, membiarkan. Ini adalah suami yang dayut ya, enggak boleh ini, tidak soleh. Bila suami mempunyai mempunyai hobi seperti menonton film, main game, ini enggak ada kerjaan suaminya berarti. Kok main game ini, rekreasi di tempat-tempat umum yang kurang baik untuk dikunjungi ya. Kalau yang baik enggak masalah rekreasi ibu ya, untuk menghilangkan kepengatan ya, dengan boleh. Kalau tempat-tempat yang di mana ya, di sana tidak ada maksiat, berkunjung ke pantai yang banyak orang-orang berpakaian bikini, ya enggak boleh, ini haram buat apanya. Apakah si istri harus menemani? Enggak boleh, demi keharmonisan keluarga atau menolak. Jadi kalau ibu ya taat itu dalam kebaikan. Tatkala si suami nonton film, apa ditemani? Enggak bisa, jangan. Ya harus pahamkan, apalagi kalau suaminya itu ngerti. Ya kan, ini enggak boleh nonton-nonton film yang di dalamnya banyak aurat yang ditonton, ya kan? Sinetron apalagi, wah jangan bu ya, main game. Anehnya suka ngaji juga, ya ngaji jalan, nonton sinetron jalan, nanti yang diomongin itu sinetron. Jangan bu ya, itu apa ya, sesuatu yang tidak baik ya. Jadi intinya jangan nurut suami yang dimana melakukan kesalahan. Tidak akan terjadi clash asalkan kita mau bicara baik-baik. Iya, kalau suaminya ada hatinya lembut ketika diingatkan oleh ayat Allah, dia akan terdiam. Dia akan ngerti dengan hadis begitu. Ya. Jadi enggak apa-apa. Jadi jangan nurut kepada suami dalam hal maksiat, intinya begitu. Kalau disuruh nonton ya jangan ikut. Ya. Nasihati dia enggak boleh, kalau enggak bisa tinggalkan. Ya, suruh dia nonton sendiri. Apakah suami punya kewajiban juga untuk mendidik anak dan istrinya, anak tiri? Iya, iya sama. Yang di bawah tanggungan dia, mesti anak tiri harus dididik oleh dia. Dididik oleh suami itu. Apakah akan mendapat amal jariah apabila anak tirinya juga? Amal. Mendapatkan amal ya, amal jariah. Ya, mendapat pahala. Dia barang siapa yang mengajak apa menunjukkan kebaikan, maka akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya, tidak dikurangi sedikit pun. Itu hadisnya umum kan, baik dia anak tiri, baik dia anaknya sendiri, baik dia orang lain ataupun, ingat, orang yang mendidik seseorang jadi apa anak yang soleh akan dapat pahala semuanya, ya akan dapat pahala, akan dapat ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi seorang bapak juga ya yang punya anak tiri atau anak angkat itu kewajiban sama ya, di bawah tanggungannya. Sampai juga pembantu kalau ada di rumah itu kewajiban dia. Jadi seorang bapak ya, seorang ayah di rumah tangga itu tanggung jawabnya adalah meliputi istrinya, anaknya, mau anak tiri, mau anak angkat, mau pembantu ya, hamba sahaya, itu di bawah tanggung jawab dia. Nah, ya semuanya. Apakah hadis ini sahih? Janganlah kamu memukul anak kamu disebabkan mereka menangis dalam masa setahun usianya. Karena pada 4 bulan pertama usianya, gimana sih Bu ini? Janganlah kamu memukul anak kamu disebabkan mereka menangis dalam masa setahun usianya. Karena pada 4 bulan pertama usianya 12 4 bulan yang kedua usianya ia bersalawat. Oh iya, ini hadis palsu nih. Ya. Ini hadis Abdullah bin Umar, tapi enggak semuanya dia. Ibnu Umar itu sahih. Hadis ini dhaif ya. Dhaif kan para ulama, enggak benar ya. Ya, ya. Intinya kan dalam hadis yang sahih perintahkanlah anakmu untuk sholat pada umur 7 tahun dan pukullah pada umur 10 tahun. Itu saja yang sahih yang terkenal kan. Enggak ada hadis yang lain. Apabila seorang suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri dan baru ketahuan setelah beberapa tahun lamanya, apakah hukumnya bagi si suami? Pernikahannya sah ibu ya. Karena istri merasa dibohongi dan sakit hati dan pada akhirnya si suami menceraikan istri pertamanya. Nah, ini enggak boleh juga sebenarnya. Jadi begini, kalau ada pernikahan suami ya bu ya tanpa sepengetahuan kita, kemudian tiba-tiba terbuka udah berapa bulan, berapa tahun, maka pernikahannya dengan istri yang kedua tetap sah secara agama, syar'i sah. Nah kemudian bagaimana dengan kita? Nah jadi kita jangan sakit hati, tapi kita ngomong yang baik-baik ya, bagaimana kedepannya akan tanggung jawab dengan berdua ini. Kalau komitmen suaminya di atas agama ya, komitmen dengan masalah pernikahannya, membimbingnya di atas agama begitu, yang lainnya, maka ya apa, relakan, ridokan, mudah-mudahan ada kebaikan dan ada pahala besar, ibu juga dan suami juga. Nah, ketika si suami menceraikan istri yang pertama, ini nggak benar, jangan diceraikan, nggak tanpa alasan yang benar, ya. Jadi kasihan juga akhirnya istri yang pertama dibiarkan begitu saja diceraikan ya. Jadi ketika ketahuan dia sudah terima dan kita doakan semoga ada kebaikan kedepannya, saling mendoakan Mudah-mudahan suami kita tetap bertanggung jawab kepada kita, ya, tetap memperhatikan dan juga bertanggung jawab kepada istri yang kedua. Dan Allah memberkahi rizkinya, itu doanya. Pahalanya besar, ibu, ya, jangan sampai terjadi sesuatu fitnah yang ya, akhirnya cerai itu yang lainnya nggak benar. Jadi intinya nggak ada, nggak boleh mencerai istri yang pertama tanpa alasan yang sebab, ya, yang sebab besarnya. Bagaimana hukumnya menghias kue dengan gambar makhluk hidup? Nah, nggak boleh, bu, ya. Jadi kue dengan patung-patung. Jadi yang lain ganti dengan bunga, dengan pohon-pohon, dengan rumah, dengan sepeda, misalkannya yang gambar-gambar sepeda. Jadi selain makhluk hidup dibolehkan untuk menghias apapun. Tapi kalau udah makhluk hidup, maka hukumnya haram mutlak, ya, jangan pernah, ya, memajang makhluk hidup, gambar makhluk hidup, patung atau yang lainnya. Ini diharamkan mutlak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya, sampai di sini mungkin kita lanjutin minggu yang akan datang. Iya, silakan. Kalau kita pergi ke saudara berkunjung, terus kita menemukan ada gambar-gambar yang hidup, itu gimana tindakan kita? Iya, berkunjung ke. Kalau bisa kita menyuruh mereka untuk menutup gambar itu. Ditutup, kemudian disimpan di laci, di mana, ya, bisa, silakan berbicara. Ya, kalau tidak bisa berbicara, maka kita menghindari gambar-gambar itu. Ya, kita kalau bisa nasihati. Kalau bisa gambar-gambar itu ditutup gitu, ya, atau dimasukin ke laci atau diturunkan. Berbicara yang baik. Loh, kenapa? Ya, karena ya ini ada alasannya begini. Terus kalau enggak bisa, sudah, ya, itu adalah tanggung jawab kita. Nah, kalau kita pengin seperti Nabi langsung keluar rumah, itu bagus. Tapi kadang akhirnya nanti menyakiti hatinya. Kita duduk tapi mengingkari hal demikian. Tidak sampai memuji, lu gambarnya bagus ini. Ini gambarnya bagus, enggak. Dia diam saja. Kalau enggak bisa, nasihat. Kalau bisa, bicara yang baik saja, ibu, ya. Jadi kalau bisa itu gambarnya ditutup saja, masukin ke laci. Nah, ini yang halus, kan? Nah, nanti supaya dia bertanya kenapa. Mungkin kalau bertanya terangan secara halus begini-begini, ya. Kalau bisa seperti Nabi, enggak masuk, langsung langsung meninggalkan tempat itu lebih bagus. Itu lebih bagus, ya. Dia berbicara, kemudian dia tinggalkan tempat itu lebih kuat imannya. Tapi kalau yang lemah, dia diam tapi hatinya mengingkari. Nah, jadi intinya berbicara, ibu, ya, nasihat kepada yang punya rumah, saudara yang lainnya, ya, atau yang lain. Tapi kalau misalkan di meja ada majalah ataupun yang lainnya, bisa dicoret aja mukanya atau kepalanya, ya, dicoret-coret semuanya, ya, boleh terpajang apa tersimpan di atas meja, tapi kepalanya sudah dicoret-coret, ya. Ataupun juga buku-buku anak-anak ada gambar-gambar, maka kepalanya dicoret, ibu, ya, mukanya dicoret. Nah, itu dibiarkan nggak masalah, karena namanya gambar itu adalah adanya kepala dan muka. Kalau sudah nggak ada muka dan kepala, maka tidak dianggap gambar makhluk hidup, ya. Jadi begitu. Iya, ibadah kita sah, ya, meskipun ada gambar. Kan gini, ada bahasan bagaimana hukum orang sholat membawa gambar makhluk hidup. Ulama mengatakan hukumnya sholatnya sah, tapi dia berdosa kalau dia membawanya. Tapi kalau di daerah sana, apa, di rumahnya itu, di rumah teman kita tidak kuasa, kan, untuk menurunkan, maka kita tidak berdosa. Tapi kalau di rumah kita sendiri ada gambar-gambar di kamar, di mana kita sholat, maka kita berdosa. Jadi kita sholat kita sah, tapi kita juga berdosa. Tapi yang di lingkungan yang bukan daerah kita, kita nggak bisa, nggak kuasa, maka itu dicerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dosa adalah yang punya rumah, bukan kitanya, ya. Kita sudah mengingkari dengan hati ini selama-lamanya iman, kan, tidak suka gambar itu, tidak boleh, ya, gitu, ya. Akhirnya kita tidak kuasa untuk menurunkan gambar, melarangnya, ya sudah, ya, kita sholat di sana sah sholatnya, insya Allah, ya. Allah alam. Ayat Al-Quran, iya, ada dua pendapat begini, ibu, ya. Kalau ayat Quran dipajang buat mengingatkan ketika melihat ayat itu, ayat teringat, pada dengan artinya, maka itu diperbolehkan, diperbolehkan aja, jaiz ya, tapi bukan sunnah karena para sahabat tidak melakukannya. Diperbolehkan untuk mengingatkan, ayat-ayat itu mengingatkan, atau untuk dihafalkan, dipajang untuk dihafalkan, sudah hafal diturunkan. Tapi kalau tujuan untuk memajang, memajang gambar apa tulisan Al-Qur'an itu, memajangnya itu, tidak ada apa pendapat dari salaf, tidak dibenarkan kalau untuk memajang saja kaligrafi apa yang lainnya ya. Jangan disamakan dengan Masjid Nabawi, Masjid Haram itu kan masjid. Ya, kalau di rumah tidak ada salaf seorang pun yang memajang kaligrafi di rumah-rumah mereka, enggak. Jadi tujuannya kalau digantung buat mengingatkan atau menghafal itu boleh. Bukan sunnah itu boleh, ya, rukhsah keringan. Tapi kalau tujuan memajangnya saja untuk hiasan itu tidak boleh. Tidak ada ya petunjuknya dari salafus saleh. Ya, Ibu ya. Itu paham, Bu? Dalil tentang apa namanya? Iya, ayat-ayat ya, di antaranya dalil-dalil yang terkenal adalah para sahabat tidak pernah menggantungkan, kata para ulama, menggantungkan ayat-ayat itu di rumah mereka, tapi mereka membacanya atau dibuatin mushaf, disimpan di tempat yang ini asar, dalilnya asar, tidak ada dari hadisnya memang, tapi intinya karena tidak ada contoh dari para salaf sahabat, maka tidak boleh kita lakukan. Ya, tidak boleh kita lakukan. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi dan apa yang dipraktikkan oleh para sahabat, itu sudah cukup. Itu intinya, Bu ya, dalil secara umum. Kalau dalil secara larangannya memang tidak ada. Tapi karena hal demikian kan untuk istilahnya ta'abud tidak boleh kecuali apa yang sudah dikerjakan para sahabat. Sahabat tidak mengerjakan maka kita tidak boleh. Ya, intinya. Yang pertama juga yang sangat dilarang adalah kaligrafi berbentuk manusia. Orang sujud, orang ruku, ini dilarang ini mutlak. Karena apa? Sudah berbuat gambar. Jadi intinya tidak boleh memajang-majang kaligrafi kecuali untuk mengingatkan dan untuk menghafal. Ini yang ada dari fatwa ulama ya. Kalau di luar itu tidak boleh untuk, bukan untuk hiasan diturunkan. Nah, itu dari fatwa para ulama lajnah daimah sudah ada juga apa tujuan memajang kaligrafi itu, karena Al-Qur'an diturunkan buat bukan untuk dipajang tapi untuk dibaca dan diamalkan. Itu dalam fatwanya ya. Dan yang kedua tidak pernah dicontohkan oleh salafus saleh, sudah cukup. Ya, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Allah a'lam. Ya, sampai di sini kita lanjutin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.